Kumohon kau mengerti. Cobalah kau tabahkan hati. Mungkin di saat ini cinta kita sedang diuji. Tabahkanlah hatimu oleh siksa orang. Saling menunggu saat kita melangkah dan dari saat